بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنحن عزكم الله kita masih pada pembahasan perbedaan khawarij masa lalu dan masa sekarang. Perbedaan yang kedua adalah khawarij di zaman sekarang ini betul-betul lebih mengutamakan tauhidul hakimiyah. Keyakinan tidak ada hukum kecuali hukum Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Sampai pada tingkat penyimpangan-penyimpangan apapun yang terjadi pada individu-individu anggota mereka, tidak ada masalah selama dia punya tauhid hakimiyah ini. Selama dia meyakini hukum itu hanya hukum Allah. Selama dia punya i'tiqad barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Tidak masalah dia bergaul dengan siapapun, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan apapun. Sehingga bahaya khawarij di zaman sekarang ini lebih mengerikan atas Islam wal muslimin dibandingkan dengan sebelumnya. Syekh Rabi menyatakan fahaulail khawarijul an ala sulhin ma'ar rawafid wa ma'a ghulat sufiyyah al-batiniyah wa ma'al quburiyyin. Orang-orang khawarij zaman sekarang ini, kata beliau, bisa berdamai, berkonspirasi dengan sekte Syiah Rafidah. Bisa damai, berkonspirasi dengan Sufiyah Batiniyah ekstrim. Bisa berdamai, berkonspirasi dengan Kuburiyin. Luar biasa. Tetapi tidak bisa kemudian mereka berdamai bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mereka. Selagi punya keyakinan inil hukmu illa lillah la hakima illallah, halas. Dia telah sempurna tauhidnya. Dia telah menjadi mukmin yang luar biasa keimanannya. Walaupun berkonspirasi dengan orang-orang kafir, tidak ada masalah. Walaupun bersahabat mesra dengan Syiah Rafidah yang menistakan agama Al-Quran, mengkafirkan para sahabat, tidak ada masalah. Beda dengan masa lalu. Yang ketiga, kata Syekh Rabi bin Hadi, khawarij di masa lalu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang diperintahkan Rasul untuk memerangi mereka sallallahu alaihi wasallam, pada mereka tidak ada tindakan ta'tilu sifat. Tidak ada yang menolak nama-nama Allah atau sifat-sifatnya Allah. Mereka masih meyakini Allah punya asma'ul husna, punya sifat-sifat yang maha sempurna. Mereka yang di masa lalu bersama dengan para sahabat sejalan dengan manhaj Al-Quran dalam perkara asma'ul sifat. Di masa lalu tidak ada seorang khawarij pun yang menyembah kufur atau yang salah dalam memahami makna la ilaha illallah. Tidak ada. Mereka masih meyakini la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Beribadah kepada Allah, tidak ada pada mereka kesyirikan-kesyirikan yang ada. Di zaman sekarang ini luar biasa. Nama-nama sifat-sifat Allah ditaktil, ditakwil-takwil, ditolak. Sahabat dicaci maki, ditikam. Sebagian nabi dicela. Tauhidnya rusak karena semata-mata berpakbar tauhid hakimiyah tadi. Enggak ada hukum kecuali hukum Allah. Sehingga mudah terjadi pada mereka berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Sehingga penyimpangan-penyimpangan khawarij di zaman sekarang ini lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Penyimpangan dalam perkara akidah, penyimpangan dalam perkara manhaj, penyimpangan dalam perkara ritual ibadah dan yang lain-lainnya lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Di masa lalu orang-orang khawarij hanya mengkafirkan pelaku dosa besar, murtakibul kabirah. Itu jelas. Ada yang jatuh dalam tindakan dosa besar, dikafirkan sama mereka. Sekarang ini, terutama dari kalangan Qutbiyyin, pengikutnya Sayyid Qutb, dan yang bersama dengan Sayyid Qutb, mereka mengkafirkan siapa saja yang mentaati penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam satu perkara parsial dari perkara-perkara agama. Padahal mungkin dalam perkara parsial tadi itu belum sampai tingkatan-tingkatan yang mengerikan, sudah dikatakan kafir sama mereka. Sehingga pemahaman takfir yang ada pada kaum khawarij zaman sekarang ini lebih ganas dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ikhwan fillah azakumullah, bukan semakin baik tapi semakin buruk kondisi-kondisi penyimpangan-penyimpangan orang-orang khawarij di zaman sekarang ini. Wallahul musta'an. Yang berikutnya lagi, di masa lalu yang namanya orang-orang khawarij itu pemberani-pemberani, gentle. Nah, ketika punya kekuatan yang diperangi kaum muslimin langsung gentle. Nah, bersama-sama dengan kaum muslimin gentle. Tetapi yang di zaman sekarang ini barakallahu fikum, orang-orang khawarijnya, terutama tokoh-tokohnya, jubana, penakut-penakut. Tokoh-tokohnya di balik layar yang disuruh bikin bom-bom anak buahnya. Bom-bom bunuh diri dan segala anak buahnya, bukan tokohnya. Dulu tokohnya yang maju. Yang mati, mati duluan. I'tiqadnya syahid duluan. Sekarang takut mati. Yang suruh mati anak buahnya dulu. Ya apa ya? Coba diam. Kecuali yang betul-betul proyek besar. Maka tokoh-tokohnya yang maju. Imam Samudra maju. Amrozi maju. Proyek besar. Yang lain kecil-kecil anak buah terlebih dahulu yang dimajukan. Yang berikutnya. Tokoh-tokoh khawarij umumnya tinggalnya di luar negara kaum muslimin, di negara-negara kufar, di negara-negara barat dan segala macamnya, sembunyi, gak nongol. Nongolnya sekali apa begitu tampil, jenak hilang lagi. Nah begitu ya, itu mereka jubana, gak banyak tampil. Barakallahu ala kulli hal kata ikhwan, khulasanya ikhwan amtina azakumullah, bahaya sekte ini luar biasa. Bahayanya menimpa individu-individu kaum muslimin. Akan merusak akidah kaum muslimin. Akan merusak manhaj kaum muslimin. Muslimin yang tadinya rahmah, kalem, bil hikmah, ganas, liar, gampang mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Gampang mengkafirkan penguasanya dengan tanpa hak. Barakallahu fikum. Bahayanya juga sangat meresahkan masyarakat. Terlebih lagi terkait dengan bangsa dan negara. Pemahaman Khawarij memunculkan gerakan-gerakan separatis. Pemahaman Khawarij memunculkan gerakan-gerakan kudeta militer, inkilabat. Pemahaman Khawarij memunculkan pemberontakan penguasa, khuruj al-hukam, dan segala macamnya. Teror-teror bermunculan. Pemahaman-pemahaman radikal yang ekstrim bermunculan. Itu semuanya dari efek negatif pemahaman Khawarij. Maka harus hati-hati dari pemahaman ini. Maka diingatkan kepada segenap kaum muslimin, harus ekstra hati-hati dari orang-orang yang penampilannya seolah-olah baik di atas sunnah, tetapi ketika duduk bermajlis isinya menghujat pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Ciri-ciri mereka. Kajian-kajiannya isinya menghujat pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Itu ciri-ciri Khawarij. Yang dikonsumsi buku-buku perjuangan, perjuangan. Tapi perjuangan untuk membela Islam. Perjuangan melawan pemerintah. Itu ciri-ciri Khawarij. Melawan aparat-aparat negara. Itu ciri-ciri Khawarij. Barakallahu fikum. Waspadai ini semuanya. Dan jangan terpesona dengan zahirnya. Jangan Anda kagum-kagum dengan jenggot yang panjang. Atau dengan celana di atas mata kaki. Atau penampilan sunnah. Atau khusyuk sholatnya. Atau banyak puasanya. Atau banyak baca Qur'annya. Ketika punya pemahaman semacam itu, langsung diwaspadai. Saya membahayakan itu semuanya. Barakallah. Sayyid. Sekte Khawarij muncul. Pemahaman mereka muncul dan tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Dikarenakan muslimin jahil dalam perkara agamanya. Jauh dari bimbingan agamanya. Barakallah. Sehingga sangat-sangat dianjurkan sekali. Khonantina azakumullah kepada sistem kaum muslimin. Untuk meredam pemahaman Khawarij ini. Dan supaya Anda tidak termasuk golongan Khawarij, membekali ilmu, membekali diri dengan ilmu syar'i, belajar Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman yang benar. Dua, menanamkan para jiwa kita masing-masing, diri kita masing-masing, prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar, mentaati penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah atau maslahat umum, selagi muslim, walaupun dia zalim, walaupun banyak kekurangan-kekurangannya, selama dia masih muslim dan selama dalam perkara-perkara kebaikan. Ini perintah agama. Tanamkan dalam jiwa kita masing-masing as-sam'u wa ta'ah, menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya dalam poin-poin tadi. Ini meredam pemahaman-pemahaman Khawarij barakallahu fikum. Dan juga ditanamkan baik-baik barakallahu fikum yang namanya takfir, mengkafirkan orang lain bukan perkara yang mudah. Perkara yang begitu rumit, begitu ribet. Terlalu banyak ketentuan-ketentuannya. Syurut dipenuhi. Dan yang paling penting yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing barakallahu fikum, bab takfir itu haknya para ulama. Yang menfonis fulan kafir, fulan bukan kafir, itu para ulama. Bukan talibul ilm. Bukan muta'alim yang so'alim. Bukan awamun nas. Tapi para ulama rasikhin fil ilm. Ulama yang mumpuni dalam perkara keilmuan. Sebab babnya khatir. Sangat mengerikan barakallahu fikum. Merubah muamalah. Tadinya disikapi seorang muslim. Sekarang disikapi orang kafir. Mengerikan. Sehingga bukan diserahkan kepada semua pihak, tapi diserahkan kepada barakallahu fikum para ulama-ulama Islam, ikhwan fitina azzakumullah. Baik. Yang terakhir, ikhwan fitina azzakumullah, sebuah tanbih penting. Sebuah tanbih penting, dan ini nadhiru su'in, peringatan jelek sungnya itu. Disebutkan dan diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Abu Qilabah rahimahullah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, salah seorang tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia menyatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah ada seseorang itu, atau tidaklah seseorang itu melakukan sebuah perkara bid'ah melainkan ujungnya nanti menghalakan pedang. Tidaklah seseorang itu jatuh dalam perkara bid'ah atau mengerjakan perkara bid'ah melainkan ujungnya nanti pedang, yakni membantai kaum muslimin. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak As-Sam'an dalam bukunya Al-Musannaf, juga Al-Ajuz dalam bukunya Syariah. Beliau juga mengatakan, masih ucapannya Abu Qilabah rahimahullah, beliau mengatakan, inna ahlal ahwa ahlu dalalah wala ara masirahum illa an-nar fajarifhum falaysa ahadun minhum yantahilu qawla fayatanabihil amru duna as-sayf wa inna an-nifaqa kana duruba qala ta'ala minhum man ahada Allah wa minhum man yalbisuka fis sadaqat wa minhum wa minhum fakhtalafa qawluhum wajtama'u fis syakki wat takdzib wa inna haula ikhtalafa qawluhum wajtama'u fis sayf wala ara masirahum illa an-nar. Katanya Abu Qilabah rahimahullah menyatakan, sesungguhnya ahlul ahwa, ahlul bid'ah itu adalah ahlu dhalalah, orang-orang yang sesat. Aku tidak memandang apa akhir jalannya mereka melainkan neraka tempatnya. Na'udzubillah, kata beliau. Fajaribhum, tes mereka ini, uji mereka ini. Lihat, kata beliau, tidak ada seseorang pun dari kalangan ahlul bid'ah yang meyakini sebuah ucapan bid'ah melainkan akhir ujung perkaranya nanti adalah pedang. Nanti bakal membantai kaum muslimin. Jadi khawarij. Beliau mengatakan, sesungguhnya kemunafikan ragamnya banyak. Allah mengatakan dalam firman-Nya menceritakan tentang kaum khawarij, tentang kaum munafikin. Di antara mereka ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Macam-macam. Fakhtalafa qawluhum. Ucapannya munafikin ragamnya banyak. Tapi semuanya bersatu dalam asyak wa takdzib, ragu-ragu dengan Islam dan mendustakan Islam. Wa inna haula, begitu pula ashabul ahwa'i wal bid'ah, ikhtalafa qawluhum. Ragamnya banyak, manhaj mereka, akidah mereka, pemahaman mereka macam-macam. Tapi ijtama'u fis sayf, mereka bisa kumpul menyatu pada pedang. Hati-hati. Dan saya tidak memandang akhir jalan mereka kecuali neraka. Itu ucapannya Abu Qilabah disebutkan dalam tafsir Dimash. Barakallahu fikum. Ini mengerikan. Artinya barakallahu fikum, tidak hanya kaum khawarij yang pemahaman sesat mereka berujung kepada pembantaian. Khawarij dikenal yaktuluna ahlal Islam. Ibu Abu Qilabah mujarab ya. Tidak ada seorang pun yang punya pemahaman menyimpang, pemahaman sesat, melainkan pasti ujung-ujungnya adalah pedang. Ketika punya kekuatan, pedang yang digunakan untuk membantai kaum muslimin. Manhajnya macam-macam, pemahamannya macam-macam, akidahnya aneh-aneh, tapi semuanya bersatu pada pedang. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah beliau menjelaskan, wa'lam anna al-ahwa'a kulluha radiyah tad'u kulluha ila as-sayf. Ketahuilah, sesungguhnya semua pemahaman-pemahaman bid'ah hawa nafsu, bid'ah, bid'ah, semua itu radiyah, membinasakan. Dan tad'u kulluha ila sayf, semua pemahaman bid'ah tadi mengajak pelakunya untuk memainkan pedang. Artinya ujungnya pembantaian. Allahul musta'an. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, ketika menjelaskan makna ucapannya Al-Barbahari tad'u kulluha ila sayf, belum mengatakan yakni semua bid'ah, pemahaman-pemahaman bid'ah akan mengajak pelakunya menuju fitnah, membuat yang namanya fitnah, peperangan-peperangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, perpecahan-perpecahan kalimat kaum muslimin, itu sumbernya dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan mu'tazilah, dari kalangan khawarij, dan selain mereka ahlul bid'ahlah yang menyebabkan munculnya fitnah. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidaklah datang satu fitnah pun melainkan dari mereka, dan mereka penyebabnya. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda? Khawarij. Siapa pula yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda? Khawarij, ahlul bid'ah. Siapa pula yang menyalakan api fitnah di kalangan kaum muslimin selama masa mereka? Itu semua adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Siapa pula yang menipu Khalifah Al-Ma'mun dan khalifah-khalifah yang setelahnya untuk menguji kaum muslimin, menguji ahlu sunnah terkait dengan Al-Quranul Karim. Sehingga tokoh mereka, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, mereka seret, mereka penjarakan, mereka bunuh, mereka pukul. Itu semuanya kelakuannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Siapa pula yang memenjarakan Syekhul Islam rahimahullahu taala hingga beliau mati di penjara, itu semuanya adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kata Syekh Shalih Fauzan, setelah itu fa'alaina an nahzar min haula, maka wajib atas kita semuanya mewaspadai semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang, semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, li'anna syarrahum ya'ulu fil nihayah ila tamziqi kalimatil muslimin wal khuruj ala wali abil muslimin wa tafriq jama'atil muslimin liyakunu syi'an wa ahzaba badalan an yakunu ummatan wahidah. Kita harus mewaspadai ashabul ahwa'i wal bid'ah, karena kejahatan-kejahatan mereka pada ujungnya nanti berujung kepada tercapik-capiknya kalimat kaum muslimin, ujungnya nanti memberontak penguasa-penguasa kaum muslimin, memecah belah jamaah kaum muslimin. Akhirnya muslimin bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, tidak lagi menyatu. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, merekalah biang kerok perpecahan umat, merekalah biang kerok runtuhnya persatuan kaum muslimin, mereka pula biang kerok munculnya pemberontakan-pemberontakan kepada para penguasa dalam syara Islam yang jatuh dalam pembantaian kaum muslimin. Itu bukan semata-mata khawarij. Dalam sejarah yang termasuk kelam, sejarah berdarah di tengah-tengah mereka, dari kalangan Sufiyah Batiniyah, dari kalangan Mu'tazilah, dan yang paling sadis, yang paling kejam, dari kalangan Syiah Rafidah. Dari kalangan Syiah Rafidah. Mungkin nanti akan dikaji oleh Ustaz Muhammad Umar Sewek terkait dengan masalah Syiah Rafidah, dan semoga disebutkan bagaimana kekejaman-kekejaman Syiah Rafidah secara berdarahnya mereka melebihi kaum khawarij. Saya tutup sedikit tentang masalah Syiah, selebihnya biar beliau menjelaskan setelah itu. Pernyataan dari Syekhul Islam rahimahullah disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ke-25 halaman 302 dan setelahnya, menjelaskan tentang fitnahnya Syiah Rafidhah. Walam ya'rifil muslimuna akthara kadiban wa fitana wa mu'awanatan lil kuffari ala ahli islam min hadhihi ta'ifah ad-dallah al-ghawiyah. Kaum muslimin sepanjang sejarah tidak pernah mengenal yang paling banyak dustanya, yang paling banyak fitnahnya, yang paling sering membantu orang-orang kafir membantai kaum muslimin dibandingkan kelompok yang sesat yang menyimpang ini. Rafidhah Qadariyah. Fa innahum syarrun minal khawarijil mariqin. Syiah Rafidhah itu lebih jahat daripada orang-orang Khawarij. Kenapa? Beliau mengatakan kalau orang-orang Khawarij, Rasul bersabda tentang mereka, yaktuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul Authar. Khawarij itu membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir. Sementara Rafidhah, Syiah Rafidhah membantu Yahudi, membantu Nasara, membantu kaum musyrikin untuk membantai ahlul bait. Membantai umat Islam. Seperti kata beliau, mereka membantu kaum musyrikin, musuh-musuh Islam untuk melakukan agresi-agresi yang mereka lakukan di kota Baghdad. Dan yang sekarang kota Baghdad melakukan pembantaian terhadap Baitun Nubuwah, Ahli Baitin Nubuwah, Ahlul Bait keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib, Daulah Bani Abbasiyah, dan Ahlul Bait yang selain mereka. Begitu pula kaum mukminin, mereka membunuh Ahlul Bait dan kaum mukminin, mereka menawan Ahlul Bait dan kaum muslimin, mereka menghancurkan negara Daulah Abbasiyah, Daulah Ahlul Bait, daulahnya kaum mukminin. Sehingga kejahatan Rafidhah ini kata beliau dan mara bahaya mereka atas Islam wal muslimin tidak bisa dihitung oleh seseorang walaupun fasih bahasa Arabnya, fasih ucapannya, tidak bakal bisa menguraikan, menguntai kata-kata untuk menghitung dan menjelaskan kejahatannya Rafidhah, Syiah Rafidhah ini. Begitu kejahatan. Runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah, daulahnya Ahlul Bait di tangan Rafidhah. Dicurinya Hajar Aswad dari Ka'bah di tangan Rafidhah. Terjadinya pembantaian di tengah-tengah mataf, tempat tawaf di hadapan Ka'bah di Masjidil Haram, Rafidhah. Ditutupnya sumur zam-zam dengan mayat-mayat kaum muslimin, Rafidhah. Yang memukul Hajar Aswad hingga remuk, Rafidhah. Selebihnya besok insyaallah taala akan disampaikan mungkin oleh Al-Subhanahu wa ta'ala hafizahullah taala wa ra'ah. Saya cuplikan sedikit. Intinya ikhwanatina azakumullah, kita harus mewaspadai bukan semata-mata kaum khawarij yang punya pemahaman-pemahaman yang berujung kepada terorisme dan pedanisme gitu ya. Tapi semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga kita tidak semata-mata mewaspadai gerakan-gerakan khawarij, entah dengan nama ISIS, entah dengan nama ini, nama itu, tapi kita harus mewaspadai semua penyimpangan-penyimpangan dari agama ini. Maka kita kembali pada agama yang benar, mengkaji Islam dengan seutuhnya, dengan bersih, kembali pada kitabullah Al-Quranul Karim, kembali pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dikaji yang benar. Barakallahu fikum, sehingga selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tadi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Katanya panitia tidak ada tanya jawab. Digabung jadi satu tanya jawabnya nanti di akhir perjumpaan besok sore insyaallah taala. Tulis kalau ada yang mau tanya sebanyak-banyaknya karena ada beliau yang bersama dengan kita insyaallah taala. Cukup insyaallah ya. Cukup dari asar sampai sekarang ya. Nah, saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.